mungkin, tak mungkin. Terus bersama, jalani semua cinta yang telah dijalani. Tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untukmu, bahagiaku untuk dirimu. Sekali lagi maafkanlah kataku, cinta kau dan dia. Maafkanlah aku tak bisa tinggalkan dirinya. Simpan sisa-sisa cerita cinta berdua. Memang salahku yang tak pernah bisa.